Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahabin wa rahmatullahi wabarakatuh. Billah maba'in. Kita masih membaca hadis terkait dengan keutamaan hari Jumat. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa bi jami' Tirmidzi min hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu yaumin tala'at bi samsu yaumul jum'ah fihi khalaqallah Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Ini kemarin bahkan dalam Sahih Muslim ini hadis. Ya, hari yang terbaik yang terbit pada matahari adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Allah ciptakan Adam. Di hari Jumat telah masukkan Adam ke sorga. Di hari itu juga Allah keluarkan darinya. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Abil Mustadrak aydan an Abi Hurairah marfu'an Sayyidul Ayyam yaumul Jum'ah. Sayyidnya Ayyam adalah yaumul Jum'ah. Fi khuliqa Adam wa fi udhila jannah wa fi urija minha wa taqdus sa'ila yaumul Jum'ah. Ini satu faedah terkait dengan hadis, yakni kadang satu hadis itu dhaif, tetapi matannya, afrad dari matan itu lahu syawahid. Ya, hadis ini contohnya dari sisi sanad dhaif, tetapi afrad satu persatunya hari Jumat itu, ya, di hari ciptakan Adam dimasukkan ke surga dan seterusnya, itu ada dalam Sahih Muslim. Hadis dhaif tetapi afrad satu persatu maknanya itu dalam hadis sahih. Orang Malik bin Muwatta an Abi Hurairah marfu'an khairu yaumin tala'at ila samsu yaumul jum'ah. Hari yang terbaik yang terbit pada matahari hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi uhbita, ada tambahan. Dan di hari Jumat juga diturunkan ke bumi, uhbita yang diturunkan ke bumi. Wa fihi tiba alaih, ini tambahan berikutnya. Dan pada hari tersebut juga diterima taubatnya, tiba alaih. Wa fihi mata, ini tambahan berikutnya. Dan hari tersebut beliau meninggal. Ada tiga tambahan. Yang pertama, tambahannya fihi uhbita, diturunkan ke bumi. Tambahan kedua, fihi tiba alaih, di hari Jumat juga diterima taubatnya. Wa fihi mata, dan hari Jumat beliau meninggal. Wa fihi taqumus sa'ah wa ma min dabatin illa wa hiya musikhatun yaumul jum'ah. Tidaklah ada satu binatang pun kecuali dia musikhatun di hari Jumat. Istama' an satadim wa sahalahu yasihu sakhah istama' wa unstadi sautin. Sebab yang dapat ini diam, terdiam di hari Jumat. Minhin artinya diam dalam artian tidak bersuara. Minhin tusbih, sejak subuh hatta taqwa syams, sampai terbit matahari. Kenapa terdiam? Syafakan, kena khawatir minasa, terjadi hari kiamat. Ila jin wal ins, kecuali jin dan manusia. Ini tambahan keempat berarti ya. Jadi sini tidaklah ada satu yang melata satu makhluk hidup kecuali dia musikhatun, yakni mustami' munsit, diam dari Jumat sejak subuh sampai terbit matahari karena syafaqan, yakni khaufan, khawatir terjadi hari kiamat. Dikecualikan jin dan manusia. Qala wa fihi sa'atun, dan ini tambahan yang kelima. La yusallifu abdul muslim wa yusalli. Ya, di situ ada waktu, tidaklah seorang hamba menepatinya, hamba yang muslim dalam keadaan salat menepatinya. Yas'alullah syai'an, meminta kepada Allah, illa atahu iya. Ini satu pertanyaan, kadang sebagian salah memahaminya. Ya, ada yang memahami salat ketika pada asar, untuk doa. Bukan maksud itu. Kita tahu bahwasanya intidharu as-shalah itu terhukumnya salat. Mungkin dia datang ke masjid untuk salat maghrib, berangkat jam 5 atau jam berapa, tahiyatul masjid, kemudian duduk berdoa. Itu masuk ke mana? Yusalli. Bukan maksudnya ya tidak seorang hamba muslim dia dalam keadaan salat meminta kepada Allah, bukan. Bukan maksudnya doanya ketika salat. Sehingga tidak disyaratkan untuk salat pada asar untuk doa di hari Jumat, tidak ada. Iya, maksudnya tadi mungkin seorang hamba datang ke masjid sebelum maghrib, duduk menunggu jamaah maghrib, maka dia terhukum bersolat. Nah, itu yang perlu diingat. Kadang sebagian ada yang bertanya masalah ini. Jelas yang kelima tambahannya adalah di hari Jumat ada satu waktu mustajab. Kalau Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan dalam Bulughul Maram sampai lebih dari 40 pendapat. Kapan itu waktu mustajab? Nanti Ibnu Qayyim menyebutkan di sini kalau beliau cenderung menguatkan dua, yaitu antara imam naik mimbar sampai selesai dengan badal asar. Tapi aqwahuma yang paling kuat di antara kedua adalah badal asar. Qala rahimahullahu taala qala Ka'ab dalika fi kulli sanati fi kulli sanatin yawman yawmun. Kata beliau rahimahullahu taala, Ka'ab berkata waktu mustajab itu setiap tahunnya cuma satu hari, kata beliau. Fakultu aku katakan bal fi kulli jum'atin, bahkan setiap Jumat. Faqara Ka'ab at-Taurah, kemudian Ka'ab pun membaca Taurat. Faqala shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, shadaqa Rasulullah, benar Rasulullah benar. Qala rahimahullahu ta'ala qala Abu Hurairah thumma laqitu Abdullah bin Salam, lanjutan hadis tadi. Dan aku bertemu dengan Abdullah bin Salam. Fahadatsuhu bi majlisi ma Ka'ab. Aku sampai kepada beliau majlisku dengan Ka'ab, obrolan beliau tadi. Qala falimtu ayyata sa'atin hi, aku telah tahu ya waktu apa, kapan itu waktu mustajab. Qultu fahbir di pihak, kabarkanlah kepadaku ya dengannya ini waktu yang mustajab tersebut. Qala hiya akhiru sa'atin fi yaumil jum'ah, yaitu di hari afan, di waktu terakhir, di saat terakhir di hari Jumat. Ini pada asar. Fakultu kaifa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusadifuha abdun muslimun wa yusalli. Ini yang tadi saya sebutkan. Kata beliau, bagaimana dikatakan akhir waktu asar, waktu akhir hari Jumat, padahal Rasul menyatakan tidaklah seorang hamba muslim berdoa dalam keadaan dia salat. Wa tilka sa'ah la yusalla fiha. Waktu tersebut tidak disyaratkan salat padanya, bahkan termasuk waktu terlarang kalau bukan salat sunnah tanpa sebab. Faqala Ibnu Salam, alam yakul Rasul sallallahu alaihi wasallam man jalasa majlisan yantajidu shalah fahuwa fi salatin hatta yusalliya. Ini jawaban. Kata Ulu bin Salam radhiyallahu anhu, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ingin melihat ahlu jannah yang berjalan di bumi, lihat tadi ya. Ini Allah bin Salam radhiyallahu anhu. Termasuk mubasyyir bil jannah. Termasuk ditayin pasti masuk surga. Kata beliau, man jalasa majlisan yang tajidu shalah, barang siapa yang duduk di masjid, satu majlis di masjid menunggu salat, fahuwa fi salatin, maka dia teranggap dalam salat, hatta yusalliya, sampai selesai melaksanakan salat. Itu saya sebutkan tadi. Bukan maksudnya salat khusus untuk doa di akhir hari Jumat, bukan. Jadi maksudnya ini, mungkin dia datang ke masjid mau salat maghrib, tahiyatul masjid, datang lebih awal, nunggu sambil doa, maka dia teranggap bersalah. Nah, Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.